Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Mendudukkan Tasawuf. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، wonten ing pengaosan kala wingi sampun kawula aturaken kados pundi setengahipun pembahas setengahipun pengkaji langkung-langkung para orientalis ing pundi panjenenganipun kala wau kagungan pemanggih bilih ilmu tasawuf soho lelampahan ing dalam tasawuf menika beten asli pembawaan ingkang murni saking agama Islam. Lajeng dipun aturaken minangka suatu ingkang dateng, suatu ingkang dipun dumugiaken, suatu ingkang namung dipun gatokaken, suatu ingkang namung dipun cangkokaken dhateng Islam. Artosipun napa? Pemanggihipun sanes minangka Al-Qur'anul Karim, sanes songko sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lajeng dipun wastani minangka cangkoan saking versi saking agama Hindu saking agama Masehi ya, lajeng dipun aturaken malih saking falsafat Yunani. Kalau wingi sampun kawula aturaken jawaban-jawaban jawabi dateng pemanggihipun pendapatipun poro pembahas pengkaji nopo malih saking poro orientalis. Lajeng ingriki kaulo badhe nglajengaken dateng dasar-dasaripun lelampahan kita menika ing dalem mempelajari ilmu tasawuf nopo malih kagem poro ikhwan akhwat ingkang sampun melebet wonten ing sak lebetipun lelampahan ahlus sufiyah inggih menika lelampahan zikir-zikir coro tariqah al-mubayaah min silsilatin ila silsilatin hatta ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi punapa ingkang badhi kula aturaken minangka dasar cara ilmiah, minangka dasar cara lelampahan napa malih kagem gayuh maqamat, gayuh ahwal dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ndadosaken manfaat pikantuk hikmah lajeng hasil mahabbah, ma'rifah, taqarrub wal wusul wonten ing ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang dados definisinipun, takrifipun, pelanggeripun sing jeneng tasawuf niku napa? Fi kulli khuluqin saniyin wal khuruj min kulli khuluqin daniyin. Coba nggih, sikep kabeh. Nggih ta, mboten pembahasan, sikep kenyataan di lapangan. Napa dawuhipun sing jeneng tasawuf iku pelanggeran iku apa? Mlebu ana ing sak jerone akhlak-akhlak sing mulya. Metu ngedoi sangka akhlak-akhlak sing ino. Coba. Gitu. Sing pinter kula kali sampean, sing jagoan. Tapi kenyataane kok ngono. Ojo mana jagoni wong sufi. Wong ilmune mawon perlu dipertanyakan kok. Dari ini alim. Dari ini kiai. Dari ini minangka anu sesepuh. Lah kok ngono? Lho sik ditakok ilmune sik ditakokno. Ojo makom tasawufe. Ayo ngene apa mboten? Kadang-kadang kula kali sampean kepethuk uang gak ketok ilmune, gak muncul kelebihane, tapi lemah lembut, nggih ta? Bawaane niku napa sedep, nggih ta, lemes, iso karo wong. Ayo kira-kira sampean sungkan apa mboten? Mulyakno ngegungno apa mboten? Nggih ta? Jadi ngeten niki napa? Pembawaan thariqah. Siapa? Ngen? Lah kok sakit ngeten nggih Yai? Nggih kewontenanipun tasawuf niku langgeh. Wong pancen tasawuf niku napa malih thariqah niku pancen tujuane niku kepanggih Gusti Allah kok. Nggih ta? Nggih, mboten kepingin napa-napa. Lah tiket supados kepanggih Gusti Allah niku mboten enten, mesti kagungan akhlakul karimah. Nggih ta? Lah niku mazhabe wong thariqah. Nggih ta? Wal qasdu min hadzal thariqil adabu fi kulli halin minhu hadzal madhhabu. Apa seta thariqat iku akhlak? Mari kita pinten-pinten hadis dipun dawuhaken nggih ta, ojo maneh senajan ilmu titik masya ibadahmu titik, tapi masya titik mek kon barengi akhlakul karimah. Apa maneh akhlakul karimah mau kon jukuk kuncine, apa kuncine lho niku lho kita. Napa kuncine? Dilok uang liya luwih mulya tinimbang awake, dilok awake luwih ino tinimbang uang liya. Al aslu fil adab syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Lah mek pun uang mes kaya ngeten, napa? Napa hasile kuncine ku? Setunggal akhire temen. Mek uang wis temen niku napa? Nggih terang pun akhlak kok. Kita, napa akibatin besok teng akhirat? Saman dilok teng hadis-hadis sahih. Me akhlak niku napa? Nap? Tuskilul mizan. Kapaten duwe ilmu, ibadahe titik, zikire gak sepiro, tapi biyen niku waktu ibadah, waktu zikir iku ditemen-temeni, diakhlaki. Loh, dadi bobote abot. Loh tapi kan ilmu nih, ojo diomongi ilmu wong torekot, ojo ngotak-ngotik syariat, wis biasa niku panganane. Nggih, bener gak usah diomongi, pancen wis kudu ngeten lho. Kadang-kadang dimuter balik, ojo ngaji torekot, ojo tasawuf dhisik, syariate sik mentah, gak patek jeru. Waduh, nggih anguran ngeten sing nek diarep-arep, temang sampean pun kematengan dadi bosoke. Geta ola opo geta ngeten nggih niku tujuane. Lajeng dipun dawuhaken malih nggih napa takrif pelanggerane thariqat niku napa? Dipun dawuhaken malih akhlakun karimatun nggih duwe akhlak sing mulya. Hah? Sing endi akhlak kala wau zaharat fi zamanin karim. Sing katon timbul terbukti ana ing zaman-zaman waktu-waktu sing mulya. Gitu. Lajeng ma'a qaumin kiram dibarengi karo uang-uang sing pancen mulya. Lho niku tambah masuk niki. Gitu ayo ta. Nek ya wis kadung ngono kesempatan kaya ngono, waktune cocok. Ya suasanae sesuai, nuansane wis kadung pas. Terus ana barengi sisan, pas sisan. Ayo ditemeni. Ngeten mustine niku, nggih ta. Wong wis pas kabeh kok gak berangkat-berangkat niku lho. Kok tambah gak ditemeni niku lho. Ben. Ayo sing kula omongno coba nek sama nangen-nangen. Jawaban ngeten niku pembahasan pengkajian ilmiah nopo sekaligus merupakan satu perjalanan. Nen? Perjalanan. Bon, dipun dawuhaken malih pelanggerane tasawuf niku nggih inggih menika alla tumlika syai'an wala yamlikuka syai'un. Nggih, sing jeneng tasawuf niku napa? Awake gak ngerasa memilih apa wae. Dibalik dong kewek milik pangeran kok. Mek pancen awak munduwe apa-apa. Alah wong titipan kok. Wong minangka amanat kok. Lah mek pun saman kali kula niku duwe sikep koyok ngeten. Nggih, kira-kira kula kali saman niku napa? Temen napa mboten teng Gusti Allah? Kepingin dituntun napa mboten? Kepingin dilindungi napa mboten? Mergo apa nyadari kabeh didelok sebagai amanat. Besok bakal ditakokno, gak ngerasa memilih. Nyata, kula inget dawuhipun Hadratus Syekh radhiyallahu an niku nate dawuh, rik-rik. Wong dadi kiai kuri, nggih. Kiai sing iki wae, nggih. Mek kiai sing iko-iko wae, ya niku sing repot. Nggih, mboten dadet nuntun niku. Nggih. Kiai kuri. Nggih. Gak perlu duwe. Sing penting ana. Nah, coba. Terus pundi? Ayo. Diwalik kula yai, napa male ana. Wong duwe mawon mboten kok. Nggih ta. Lho, ya ini ku napa? Gak duwe tapi ana. Ngeten mustine niku. Nggih ta. Jadi mek sampean kali kula niku mboten melok duwe. Nggih ta. Mboten takaluk ati niki mboten takaluk. Nggih ta. Mboten kok sampean kali kula niku mboten angsal duwe. Ya duwi ya tapi ilingo sebagai amanat. Niki lho. Lah mek sampean niku sampe duwe temen. Nah, niki terus e, wau. Nggih ta? Sing jeneng pelanggerane tasawuf iku kon aja milihi apa-apa. Nomor loro aja dimilihi apa-apa. Lah nek sampe kula kali sampean niku dimilihi apa-apa. Kira-kira tambah sibuk napa mboten? Nen? Ba mustine ngeten mustine niku. Nggih ta? Jadi napa nggih? Mek sampe kula kali sampean niku kemilian pun mboten netral iki pun. Nggih napa mboten? Ing mongko syaraté wong netral, keenggonan sirine Gusti Allah, wong niku kudu merdeka. Dipun dawuhaken dening Ba'du Sufiyah Sudurul Ahrar, Kuburul Asrar, atine wong merdeka, tidak merasa memiliki dan dimiliki. Iku panggonan simpenane kuburane rahasia Gusti Allah. Iso mikir apa iki sirine, apa sesuatu iku hikmahe, ana apa iki padang. Contone sampean kali kula mboten padang nuturi wong pinter. Ana apa-apa iso dalili wong, tapi barang awake dhewe terlibat lho lak boleh mingkem. Ayo, nggih napa mboten? Gak iso jawab. Allah pokon ngamuk. Nggih ta? Wingi sampean kiai ngaji. Ngaturi dateng tiyang sing sabar. Mek wong sabar iku ngene ngono anu. Nggih ta? Ampun, barang awake dhewe sing digudha. Nggih ta? Lah kok ngamuk yai? Aku gak ngamuk. Cuma aku ngamuk iku apa? Duduk awakku sing ngamuk duduk. Iki mergo ana dalile aja ngono ta yai. Kaya sampean niku. Alah. Lah kok sampean mboten percaya mek kula niku ngamuk krana Allah? Nggih, enten ngamuk krana Allah. Wong pancen niku wong kudu adil kok. Kapan sabar? Kapan ngamuk? Tapi ngamuk krono Allah niku ngeten akhlake kok yai. Lho ngeten lho. Sampeyan kok bengok-bengok yai kok ndodeng-ndodeng. Napa ngeten Kanjeng Nabi nek ngamuk? Apa lha apa kon? Lho boleh ngono. Kon niku murid wani ambek guru. Lho kok boleh ngeten yai? Kula niki mboten masalah murid guru niki. Masalah niki kenyataan kok. Nggih ta? Niki sing gelak kula omongno. Uang ngupas tentang ilmu sing bersangkutan dengan tasawuf kali uang niku pancen uang sufi niku pancen beda lak ngeten ta yang sabar kena innallaha ma'asabirin ketawilah wangga tambah saman wah betul saman turuti mawon mek pun ngeten barang mulikin saman colong sandali siji geta ndelok-ndelok i gengsi ini rodok mudun wis diringin uang tibane tepak nang pusate permasalahan sandale kurang siji sampean tidak kira-kira ngamuk napa mboten murang-muring napa mboten membenarkan ngamuke napa mboten arek-arek iki sandale kiai ini dijoku apa mana sandale wong liya ade nah niki dudukno cuman pengupas cek dorong dadi wong sufi niku. Nggih ta, mboten gampang. Nggih ta, siji kanca. Nggih ta. Matur dhateng kawula niku, Yai, kula badhe teng Australia. Ajenge napa? Badhe mundut titel doktor. Nggih. Nggih. Mugi-mugi hasil sing dipun bahas niku napa? Nggih. Masalah tentang sufi. Ngeten. Napa? Tentang perjalanan sufi. Sampeyan niku ajenge bahas ilmu tasawuf napa ajenge bahas wong sing duwe tasawuf? Nggih sufi niku yai, nggih niku sing gada. Terus pundi yai? Mondok sik. Ngumpul. Ngeten manjalas janas. Nek wong gelem ngumpul insyaallah ketularan. Wong ape ngomong tentang perjalanan pribadi ini wong kenal ae durung apa maneh ape bahas wateke. Nggih napa mboten? Ngumpul dhisik. Nggih ngumpul mondok. Mboten gampang coret kaya ngeten niku. Pun nggih, jadi ngeten napa? Sing merdeka, mboten kok ngelarang suatu pemilihan mboten. Ya sing duwe. Wong pancen Allah Taala gak ngelarang kuwe duwe kok. Kabeh didadekne kuwi pancen kanggo awakmu kok mung kuwe. Ojo dadi milike sak liyane Allah. Ngeten lho, ojo dikuasani, ngeten. Supaya enak. Nggih ta? Nggih leres dawuhipun sinten? Kyai Sepuh. Nggih napa mboten? Kyai iku napa pantes niku gak duwe tapi ana. Enak. Nggih ta? Saman dilok teng mburi griya kula niku. Pirang-pirang montor niku. Mula patah montor niku. Nggih tangi turu pun ditelepon, "Yai, kula tumbas montor niki." "Yai, niki sik dereng kula gelir niki." Nggih tak kagem yai, kula jawab, "Moh." "Apa?" "Sepokok ya aku perlu insyaallah, insyaallah nek aku perlu ngaji." Ambek ketemu silaturahmi ambek kanca-kanca ana wis gawon mrene aku gak miliki. Mboten wonten apa-apa kok yai, panjen ikhlas kula niku untunge niki damel yai. Mboten. Lho, mboten nampi yai. Lho kula tampi, tapi kula mboten memiliki. Sing penting ana. Lho ngeten mawon. Nggih ta, sing penting ana ditumpuk, benjing rebo ndugi male niki. Ngene. Napa siyai kok mboten kersa? Kula jawab cara zahir mek sampe montor iki wae kula, susah kula. Napa? Lak boleh ngurusi bensine. Nggih ta, ngurusi bane. Nggih, ngurusi uline. Nggih napa mboten? cek dereng mek mesine rusak. Lho, mek ngeten kula mboten ngurusi. Begitu pun rada ngadat kula telepon sing duwe, "Eh, montormu rusak." Jukuken. Ngeten mawon, genah malih mriki malih. Ngeten kula, nggih kula gantosi ae. Bane rada tipis, nggih yai lho. Wekmu iku. Enak. Nggih ta? Lah besok mek kula mati, duduk dunya wong sesuke kula duduk waris kok. Mungkin gelar niki saposo niki enten niki tenang mawon nggih ta. Nggih yai sampean nasib enten nang. Nggih ta. Lah mek kula niku nasibe mboten enten dos pundi, nggih sing welas karo wong. Cara welas niku bil akhlakil karima sing dipercayakno atine karo wong. Mek kula kali sampean niku insyaallah kagungan niat sing sae, insyaallah diwelasi. Alampun yai pun mikir-mikir yai napa engken kula sewakaken mawon lho, padha mawon cuma jenenge dhewe-dhewe nggih ta. Kula kenggonan sampean disewakno tapi padha entene ta ngeten. Banyak napa kira-kira nek nek duwe napa ana? Nek akeh ta jawab apa? Duwe apa ana? Nen? Mustine enten. Nggih ta. Aja kemilian. Nggih. Kula eling nate crita teng sampean biyen. Nggih. Wali padha waline. Nggih ta. Sing wali setunggal niku dadi ramene. Nggih ta, mergo mboten diterima karo murite, nggih ta. Sing gawene mancing nika. Ya napa nika? Nggih. Setunggalipun wali nggih kula anggap asmanipun Abdullah. Penggaweane iku cuma mancing tok. Ngeten lho. Lah, sing dipancing niku mboten berlebih-lebihan, cuma kanggo butuhne uripe. Me angsal kali siji edang karo murite, me angsal siji separuh edang, sik kurang nopo. Ben, monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun. Lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودخلنا الجنة مع الأبرار. وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.